ึ่งนะกี่ชั่วโมงBismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan hari ini, di siang ini kita dapat berkumpul di ma'had ini, di tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita semua yang turut meramaikan ad-da'wah ilallah, karena markaz atau tempat ini memang adalah tempat yang dipusatkan untuk melakukan setiap aktivitas apapun yang berkaitan dengan ad-da'wah ilallah. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan," dan ucapan siapa lagi yang lebih baik mimman da'a ilallah dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita senantiasa terus berusaha untuk mengajak keluarga kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, kemudian teman kita dan handai tolan dari kerabat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ketika itu sudah mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah salah satu di antara sebab yang akan membukakan barokah dari langit kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Khonidin wal akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya hari ini adalah hari yang sudah kita tentukan pertemuannya dan kita rencanakan dalam rangka menjalankan satu program yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak kita. Nah, pendidikan untuk anak-anak kita. Dan ketika berbicara masalah pendidikan, tentunya kita sebagai orang tua yang mempunyai pola pikir yang sehat sudah pasti memiliki tujuan-tujuan yang diinginkan. Ketika kita memperhatikan satu bab ini untuk anak-anak kita, dan tentunya tujuan-tujuan yang kita inginkan untuk mereka adalah tujuan-tujuan yang baik, tujuan-tujuan yang kita harapkan perkembangan dan pertumbuhan mereka adalah perkembangan dan pertumbuhan yang memuaskan kita sebagai orang tuanya, sehingga kita inginnya sehat, ya. Kita ingin selalu anak kita adalah anak yang berkembang dengan perkembangan juga yang baik. Nah, intinya kalau kita mendapatkan anak kita tertimpa sebuah musibah sakit saja, ya, karena kecapaian padahal ya tidak seberapa, perasaan kita sudah jadidu, sudah enggak tenang meninggalkan anak dalam keadaan seperti itu. Ini tandanya bahwasannya kita adalah orang tua yang selalu menginginkan anak itu baik adanya. Nah, Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Belum lagi ketika kita sering mendengar ulasan-ulasan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasannya di antara satu hal yang akan berguna untuk seseorang ketika sudah meninggalnya itu adalah anak yang saleh. Anak yang dapat atau senantiasa mendoakan orang tuanya, sehingga orang tua ini mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus kendatipun dia sudah meninggal. Sementara pada umumnya ketika seseorang meninggal, maka tidak ada lagi hubungan dia dengan apa yang ditinggalkannya, apa yang pernah dia punya, apa yang pernah dia banggakan, maka tidak akan ada hubungannya dengan kita ketika kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggal. Kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah anak yang saleh. Maka kita pun teringat kepada doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sholat kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Rabbi habli minas salihin. Ini berarti penuh harapan kita, ya, dalam diri kita untuk mempunyai anak-anak yang soleh, sehingga kesabaran pun menyertai kita ketika kita mendapatkan anak susah untuk diarahkan, tapi kita tahan bahasa kita, tahan lisan kita, tahan sikap kita dengan mengatakan sini soleh, ya, sampai dikatakan anak yang soleh, karena berharap anak ini memang betul-betul bisa mendengar arahan dan bimbingan orang tuanya, sehingga dia pun ingat kepada teori-teori psikologi, misalnya tidak boleh membuat atau memberikan landian-landian anaknya dengan sebutan-sebutan yang jelek, ya. Sehingga dia gunakan kalimat-kalimat yang baik untuk mengarahkan dan membimbing anaknya. Ini bukti bahwasanya seseorang dari orang tua yang seperti apapun ingin anaknya menjadi anak yang baik, ingin menjadi anak yang soleh. Namun masalahnya terkadang orang tua tidak menyadari bahwa banyak diantaranya, diantara jalan-jalan yang harus dia tempuh untuk mencetak atau menjadikan anak-anaknya sebagai anak yang soleh, dan tidak hanya bisa ditempuh dari satu sisi saja tanpa memperhatikan sisi-sisi yang lainnya. Nah, termasuk kalimat-kalimat pendidikan yang selama ini sudah merata di tengah-tengah masyarakat, ya, secara umum, bahkan di kalangan masyarakat pedesaan, bahkan pedalaman, yang dulunya tidak perhatian terhadap yang namanya pendidikan atau yang sering disebut dengan sekolah, sekarang ini seolah-olah mereka adalah orang-orang yang paling ngerti tentang pentingnya sekolah. Sampai menggambarkan bagaimana kalau orang tidak punya pendidikan. Kemudian kita dengar dari orang-orang yang tadinya sekolah SD-nya pun tidak selesai. Demikian kita dengar dari orang yang hidupnya pun di pedalaman dengan cangkul, tapi ketika mengarahkan anaknya sampai keras sekali ketika dia tidak mau mengecat pendidikan. Khodifidin rahimani wa rahimakumullah. Padahal itu adalah hanya salah satu dari sekian jalan yang harus ditempuh dan diperhatikan oleh orang tua dalam rangka mewujudkan anaknya menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh, kalimat ini kayaknya kita tidak bisa mencari kalimat yang lain yang lebih baik selain kita mengambil kalimat ini dari bahasa aslinya, yakni dari kalimat soluha yasluhu solihun, anak soleh, anak baik, anak yang bagus. Ya, tentunya bagus akhlaknya, bagus perangainya, bagus semuanya. Ya, anak soleh. Nah, dan alhamdulillah kita menemukan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh masyayikh tentang masalah ini. Di antaranya saja yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Syekh Abdullah Al-Bukhari ini hafizahullah ta'ala mengingatkan bahwasannya kesolehan anak itu, nah, ini akan banyak dipengaruhi dengan kesolehan ayah dan ibunya, terutama ini. Maka beliau menyebutkan bahwasannya solahul aba, kesolehan, kefahaman anak terhadap kebaikan itu ditentukan juga pada mulanya, ya, oleh kesolehan orang tua. Sehingga beliau memasukkan bahwasannya solahul aba ini termasuk salah satu di antara hak-hak anak yang harus ditunaikan sebelum mereka lahir. Jadi hak-hak anak ini, ya, ada yang ditunaikan sebelum lahir, ada yang harus ditunaikan setelah lahirnya. Dan hak anak yang harus ditunaikan sebelum lahirnya adalah solahul aba. Orang tuanya sendiri sebelum anak itu lahir yang dia harus ngerti apa artinya soleh, apa artinya baik, apa artinya bager. Maka ibu dan bapaknya, terutama bapaknya sendiri yang harus tahu nilai-nilai kesolehan tersebut. Sehingga nanti beliau dalam bukunya menyebutkan bimbingan yang lain, ketika dia memilih calon istrinya itu adalah harus calon yang siap untuk disemai dengan benih-benih yang nantinya akan menghasilkan panen yang bagus. Seperti hanya kita mau padi yang bagus, tanaman yang bagus, dipilih tanah yang bagus, dipelihara dengan langkah-langkah yang organik, pupuk yang bagus, demi menyiapkan lahan yang nantinya akan ditanami bibit yang nantinya akan menghasilkan hasil yang bagus. Sampai demikian juga dengan aba, para orang tua, ketika memilih calon yang akan nanti mengandung dan melahirkan anaknya, maka harus dipilih dari seseorang yang juga bagus. Nah, ini bimbingan beliau selanjutnya. Setelah beliau mengingatkan bahwa calon bapak ini dia pun harus memposisikan dulu dari apa ke dalam di dalam nilai-nilai kebaikan itu. Nah, beliau mengingatkan hal seperti ini. Dan berkaitan dengan hal ini juga di sini saya terdorong untuk membacakan sebuah ungkapan atau kalimat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala yang berkaitan dengan shalatul dzurriyah. Sedang main ayam ya. Bisa enggak dijauhkan sedikit? Diarahkan ke mana tempatnya yang agak bagus? Nah, ada potongan, dah potongan atau memang materi yang singkat yang beliau sampaikan yang berkaitan dengan bagaimana seseorang ketika dia ingin melangkah untuk menjadikan anaknya sebagai anak yang soleh. Kemudian diberikan judul dari kalimat Syekh Shalih Al-Fauzan ini dengan auladukum amanatun fi a'naqikum. Anak-anak kalian, laki-laki ataupun perempuan, sama saja. Amanatun fi a'naqikum. Mereka adalah amanah di pundak-pundak kalian. Anak-anak kalian itu adalah amanah di pundak-pundak kalian. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala di dalam kalimat nasihatnya beliau mengatakan wa salahud dzurriyyah la yahsulu biduni ta'ab. Dan kesolehan, salah itu dari salih ya. Dan kesolehan, kebaikan, bagusnya keturunan kita, keturunan seseorang, la yahsulu biduni ta'abin, tidak akan diperoleh, tidak akan terwujud biduni ta'abin, kecuali apa, tanpa kelelahan, tanpa kelelahan. La budda min ta'ab, kata Syekh, maka ini adalah merupakan satu hal yang harus disertai dengan kelelahan, capek ya. Harus ripuh, apalagi kalau melihat tujuan tadi, kalimat salah. Kalimat salah atau kalimat salih ini dijabarkan secara khusus oleh orang-orang dari kalangan ahli pendidikan, sampai dirumuskan di ayat tertentu, di bab tertentu, di pasal tertentu, gitu, tentang hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pendidikan yang disebut dengan tujuan pendidikan nasional. Ada yang masih ingat? Tujuan pendidikan nasional. Apa? Menyelesaikan kehidupan bangsa dan negara. Memang enggak ada faedahnya juga kalau dihafal. yang penting kita pernah tahu, ya. Makanya anak bacakan saja di sini. Bahwa tujuan pendidikan nasional yang pertama itu adalah berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungan kurikulum dikembangkan berdasarkan bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan potensinya atau kompetensinya agar menjadi manusia. Nah ini, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu ya. Itu pendidikan nasional. apakah ada yang tidak ada dalam pendidikan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Baik. Dengan kalimat salih ini, masya Allah, kalau orang tahu kalimat salih itu seperti apa, itu sebetulnya sudah mencakup apa yang mereka gambarkan sebagai konsep dalam coretan-coretannya itu. Sampai kita ingat kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Ahsan amala kemudian disebutkan tafsirannya dengan apa? Aswabuhu. Apa tafsirnya ahsanu amala itu? Ahsan ha? Akhlasuhu wa aswabuhu. Ahsanu amala itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang khalis karena Allah, aswabuhu sawab, sesuai dengan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ahsan amala, dan ini adalah tujuan diciptakannya hidup dan mati. Artinya diciptakannya manusia di alam dunia itu untuk seperti ini, agar seperti ini. Tujuan penciptaan, bukan tujuan pendidikan. Bahkan diciptakan manusia, umat Islam itu sudah disadarkan dengan ayatnya, ente borojol kadunya tah iya tujuan mana, ulah rek ngaripuhkeun warga jeung bangsa, gitu kan. Ahsan amala, agar ente menjadi orang-orang yang amalnya nanti itu ikhlas karena Allah dan benar jika utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan lagi, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka tempuhlah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana supaya ahsan. Sehingga para ulama ketika mentafsirkan kalimat as-solihat, amal-amal yang soleh, itu adalah amal yang berdasarkan keikhlasan dan sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang kurang dari tujuan pendidikan umat Islam? Nah, sehingga kalau misalkan berbicara tentang apa tujuan pendidikannya saat kita ini, ya jelas tujuan diciptakan kita itu sudah seperti itu, gitu kan. Dan sekarang lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa merubah keadaan jahiliyah menjadi orang-orang yang tahu cahaya kebenaran, cahaya al-haq. Ketika jahiliyah, mereka amalannya tidak benar. Dalam hal keyakinan, seperti orang-orang yang otaknya di dalam tu'ur, apa tumit, dengkul. Mereka menyembah sesuatu yang tidak masuk akal. Dalam hal mengumbar hawa nafsu seperti ayam. Ya. Kecuali orang-orang yang masih diberikan taufik dari kalangan orang-orang jahiliyah juga, mereka masih menjaga kemanusiaannya. Ya, kebanyakan mereka tidak tahu tentang adab-adab. Sehingga disebut dengan amalan-amalan yang jahiliyah yang kemudian dikubur di bawah kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh hidup kembali. Artinya batil. Nah, sehingga siapa di antara manusia di zaman dulu sampai sekarang yang tidak mengakui perjuangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam merubah dunia menjadi seperti ini? Gitu. Apakah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang bukan dinamakan dengan pendidikan? Kemudian diterima oleh sahabatnya. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan bahwasanya pendidikanku ini adalah satu-satunya jalan untuk terselamatkan dari kebinasaan. Bukan saja di dunia tapi di akhirat. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sampai diamanatkan oleh Rasulullah SAW. Sampai diucapkan sendiri bahwa khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah di abad beliau, kemudian setelahnya. Dan ketika itu sudah terjadi pendidikan di zaman Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Dan diteruskan oleh para sahabatnya. Bagaimana Rasulullah SAW mendidik anak-anaknya. Ya ulam. Ya ulam. Apa? Tentang akidah. Ya ulam. Inni u'allimuka kalimatin. Idza sa'ata fas'alillah. Fa idza ista'anta fasta'in billah. Diawali dengan tauhid. Kemudian dalam adab-adab seperti tadi. Ya ghulam kul bi yamini. Samillah kul bi yaminik wa kul mimma yali. Diajarkan. Kemudian hal-hal yang lainnya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq. Dan jelas akhlak yang beliau ajarkan itu adalah mengikis akhlak-akhlak jahiliyah. Sekarang coba antum bandingkan sendirilah. Bagaimana akhlak-akhlak yang dimaksud oleh orang-orang yang tidak tahu tentang Rasulullah SAW secara keseluruhan. Sehingga ketika anak ingin menyamakan konsep tertulis dalam masalah tujuan pendidikan, kayaknya sangat tidak relevan kalau membandingkan dengan tujuan pendidikan yang sudah kita ketahui dari tujuan penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan dengan lisan yang mulianya sendiri dari maksud-maksud Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menamakan diri sebagai seorang ahlus sunnah, salafiyun adalah orang-orang yang senantiasa melihat bagaimana salaf kita dahulu dalam masalah pendidikan ini. Dan sudah jelas terlihat mereka bagaimana hasilnya ketika mendidik generasinya. Umur 17 tahun sudah memimpin sebuah pasukan yang besar. Yang dipimpinnya adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Para pembesar dari sahabat Rasulullah SAW. Kibar, ulama, sahabat. Siapa namanya? Usamah bin Zaid. 17 tahun. Masya Allah. Sampai dipercaya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan yang besar. Bukan main ini. Untuk pergi ke sebuah daerah yang jauh tentunya. Ini pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usia 17 tahun. Kita usia 17 tahun di mana? Masih membahas CLBK. Masih membahas ini dan itu, bagaimana nanti SMA kita dan sebagainya. Nah, sementara Usamah bin Zaid sudah siap dikucurkan darahnya oleh musuh dalam rangka menembus surga, karena surga mahal. Dan banyak lagi bagaimana apa salaf kita yang mereka notabene adalah hasil pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengingatkan bahwa salaful dzurriyah, kebaikan, kebagusan, kesolehan generasi yang seperti tadi itu la yahsul biduni ta'ab. Tidak akan bisa diperoleh tanpa ada kelelahan dari orang tuanya tentunya. Lelah berpikir, lelah merasakan, bahkan lelah bergerak, untuk mencari yang memang mendorong anak itu supaya belajar. Lelah memang, capek mengarahkan anak. Terlihat anak masih ngambil makanan dengan tangan kiri. Setiap ngambil, bismillah tangan kanan. Nanti lantai ke kiri lagi, bismillah tangan kanan. Terus, karena memang usia-usia seperti itu dia tidak bisa menangkap dengan baik. Harus terus orang tuanya yang perhatikan. Terus diajarkan ini, diajarkan itu. Dari sejak dia masih belum bisa mendengar dengan baik. Misalnya, la budda min ta'ab, la budda min sabr. Harus sabar. Harus sabar, karena memang kelelahan ini menuntut orang tidak sabar. Capek, aing mah capek sia diomongan sabar kali. Harus sabar. Gitu. Satu kali, dua kali, ya memang belum cukup satu kali, dua kali. Sudah tiga kali, masih belum cukup ya, harus empat kali. Hitungan angka tuh masih ada sejuta, miliar, dan sebagainya. Ya. Itu harus ditempuh. Tidak boleh berhenti hitungannya. Kalau berhenti harus dari nol lagi nanti. Ya. Orang untuk memperbaiki tubuhnya dengan kalimat diet saja, katanya gak boleh terputus. Kalau terputus nantinya efeknya lain, bisa bahaya. Kemudian dia harus mulai dari ulang lagi, dari awal lagi. Ya demikian juga dengan ta'am dalam masalah mewujudkan solahul dzurriyah. Harus ada kesabaran. Dan kesabaran ini ya, memerlukan latihan. Terus dibiasakan. Pembiasaan kesabaran ini adalah merupakan hal yang harus dibiasakan. Sabar dalam menghadapi sesuatu yang kurang dirasakan mendukung terhadap tujuan yang ingin diwujudkannya. Ya, apalagi di tengah-tengah pendidikan kita yang senantiasa terombang-ambing dengan fitnah. Harus sabar. Ya. Harus sabar kita mencari ilmu untuk menjadi atau membentengi kita dari fitnah. Kemudian harus sabar juga kita menjalani apa yang akan mengantarkan kita kepada tujuan tersebut. Cenderung pendidikan-pendidikan salafiyin ini terlambat dan tidak dipandang oleh orang-orang yang katanya ahli dalam pendidikan. Kalau tahu pemerintah bagaimana tujuan-tujuan pendidikan ahlus sunnah ini, mereka enggak akan sayang membiayai pendidikan-pendidikan salafiyin. Kita adalah orang-orang yang hormat terhadap mereka. Kita adalah orang-orang yang tahu keharamannya korupsi dan sebagainya. Nah, namun karena ini Allah takdirkan sudah seperti ini, sabar. Dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab dulu, bagaimana kita dengar ceritanya beliau. Tempat lahirnya sendiri sampai harus ditinggalkan karena terusir. Waktu itu. Karena tidak disetujui dengan dakwahnya. Beliau dianggap memecah belah waktu itu kaum muslimin, sehingga beliau sabar menghadapinya. Beliau pun pergi dari daerahnya sendiri. Tapi sampai Allah Subhanahu wa taala takdirkan ketemu dengan orang yang ditakdirkan bisa membantu kelancaran dakwahnya. Nah, itu dimulai dari saat belajarnya, sabar ketika dia belajar. Sabar ketika dia memahami ilmu. Sabar ketika dia menghadapi masalah. Sabar ketika dia harus mulai mendakwahkan ilmu. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan barokah dari dakwahnya. Yang sampai sekarang ini menjadi sebuah negara yang dibenci oleh orang-orang yang memusuhinya. Ya. Diberikan isu begini, isu begitu, isu dan sebagainya. Melihat sebuah kesalahan terjadi pada rajanya sampai diekspos dan dibesar-besarkan dalam rangka untuk menjatuhkan negara tauhid ini. Nah, dan ini adalah buah dari dakwah-dakwah para ulama di zaman dahulu. Nah, sementara kita berarti kalau melihat kepada perjuangan pendahulu kita para ulama ini, masih banyak langkah-langkah yang harus kita persiapkan. untuk meluruskan diri kita sendiri saja. Seperti mereka-mereka ini, masih banyak langkah yang harus kita lakukan. Untuk mengisi sifat-sifat jelek kita saja, masih harus banyak langkah yang harus kita sabari. Bahkan kadang-kadang kita tidak sabar, kemudian kita tinggalkan terlebih dahulu untuk mengambil yang lain. Padahal itu adalah sebuah langkah yang harus secara urut kita jalani. Nah, labudda min sabr, kata saya. Labudda min isti'dad wa muraqabah. Harus senantiasa siap. Harus senantiasa punya persiapan dalam rangka mewujudkan salahul dzurriyah, kesolehan keturunan kita. Wa muraqabah, juga pengawasan. Ya. Tidak hanya sekedar titip pulang, sudah. Pokoknya kita tenang, anak juga ada yang ngasuh. Tidak seperti itu. Muraqabah, ketika anak pulang dari belajar, meskipun anak yang mengajar anaknya itu adalah dikenal dengan ustaz, tanya, tadi belajar apa? Ustaz mengatakan apa? Dilihat, ustaz mengajarkan apa? Diperiksa. Nah, jangan-jangan ustaz mengajarkan tahlilan, misalnya, atau mengajarkan kesyirikan. Diperhatikan, muraqabah, diawasi, tetap. Ya. Bagaimana nanti perkembangan dan pertumbuhan anak ini ketika menjalani hidupnya, terutama dalam urusan agamanya. Labudda min isti'dad, harus ada kesiapsediaan dari orang tua yang ingin mewujudkan anaknya menjadi anak yang soleh. Karena anak yang soleh ini ibaratnya kita ingin mendapatkan surga. Surga itu gak bisa diraih dengan leha-leha. Kalau kita mendengar bahwasannya infak dengan satu butir kurma saja itu bisa menghalangi seseorang dari neraka, bukan berarti cekap dengan satu butir kurma murah, kalau begitu gampang. Nah, tidak seperti itu. Ya, tapi itu hanya peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekemampuan yang dia usahakan. Artinya dijabarkan di sini oleh Syekh, la budda min ta'ab, la budda min sabr, la budda min isti'dad, punya rencana ke depan, disiapkan bagaimana ini untuk menjaga anak supaya tetap seperti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Wa muraqabah, harus diawasi, ada evaluasi. Tidak hanya tamat kelas genap, rapot, lanjut SMP, sudah. Perkembangan anaknya tidak diperhatikan. Jangan hanya dinilai bahwa anak itu bertemu dengan ustaz jadi kelas. Anak itu di luar kelas bermain dengan anak-anaknya. Dan ini adalah salah satu juga yang akan mempengaruhi anak-anaknya. Nah, maka harus perhatikan muraqabah dari segala sisi. Tidak hanya dibiarkan anak itu selesai dari tingkatan-tingkatan wajarnya. Seperti yang diharuskan oleh pemerintah kita. Nah, jadi labudda min ta'ab, labudda min sabr, labudda min isti'dad wa muraqabah. Wa illa, kemudian kata Syekh mengatakan, kalau tidak seperti itu, fa inna hadhil a'ilata satadhi'. Kalau tidak ada lelah, tidak capek, teripuh, tidak sabar menghadapinya, tidak ada persiapan-persiapan, planning-planning yang dia tetapkan, kemudian tidak ada pengawasan, maka sesungguhnya keluarga yang seperti ini akan hilang. Ada ceritanya, tidak ada wujudnya. Rumah si pulan di mana? Di sana, didatangi, tok-tok, assalamualaikum. Ayahnya enggak ada, ibunya enggak ada, anaknya enggak ada. Setelah dari urusan seperti ini, ternyata hilang. Mana keluarga ini enggak ada ternyata. Kalau tidak ada usaha-usaha seperti tadi. Kama huwa al-waqi'u al-ana fi katsirin min al-buyut, kata Syekh. Seperti hal ini terjadi hari ini, saat ini kebanyakan di rumah-rumah yang ada. Keluarga Bapak Fulan di mana? Sebelah sana. Diketok rumahnya enggak ada. Yang ada cuma yang menungguinya. Kemana? Oh, bapaknya sini. Ibunya sana. Anaknya enggak tahu. Biasanya keluar dan pulangnya malam. Ini sebagian gambaran dari keluarga itu tadhir. Karena tidak ada kesabaran untuk membina sebuah rumah tangga, keluarga dengan pembinaan-pembinaan yang seharusnya diajarkan oleh Islam. La siyama fi zamanina, kata Syekh. Terutama di zaman kita ini. Zaman siapa? Zaman Syekh. Syekh masih hidup. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau sekarang ada di Saudi, masih hidup. Memberikan nasihat-nasihat kepada umat. La siyama fi zamanina, kata Syekh. Di belahan sana berarti sama dengan di belahan yang lainnya. Kasus-kasusnya itu. Yang, kata Syekh, kathurat fihil fitan. Di mana pada zaman itu banyak fitnah-fitnah melanda. Fitnah syahwat. Fitnah syubuhat. Syahwat yang senantiasa mendorong kita untuk terus yalhadun. Selalu merunduk kepada dunia. Selalu terlena dengan dunia. Fitnah syubhat, di mana banyak kerancuan-kerancuan berpikir yang masuk kepada kepala kita dalam menghadapi kenyataan hidup. Padahal pada awalnya kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hidup ini. Alastu bi rabbikum? Kata kita dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, bala. Artinya kita tahu bahwa Allah Rabb. Allah yang nantinya setelah lahir akan mengurusi kita, akan menjaga kita, akan memberikan apa yang kita butuhkan, akan memberikan apa yang kita perlukan. Juga Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan teguran ketika kita perlu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Rabb ketika itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Kemudian ketika sebelum lahirnya, dalam fase-fase tertentu, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat rezekinya, mencatat apakah dia bahagia nanti di dunia atau kecelaka. Diperintahkan kepada malaikat untuk mencatat orang ini nanti meninggalnya kapan. Jelas sudah. Tidak ada ketidakpastian untuk kita. Waktu itu ketika kita sudah menyatakan kesiapan untuk hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umumnya Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran atau peringatan kepada kita dengan mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang belum pasti dari kita sebagai manusia makhluk Allah Subhanahu wa taala? Tapi ternyata ada fitnah-fitnah yang masuk, syubhat masuk, sehingga tujuan-tujuan dan kepastian-kepastian tadi seolah-olah sirna dari diri kita. Kita lebih sibuk untuk menghadapi sesuatu yang penuh dengan spekulasi daripada keyakinan. Hal-hal yang tadi seolah-olah sudah menjadi sebuah hal yang tidak diyakini lagi. Na'udzubillah. Barakallahu fikum. Demikianlah fitnah ketika datang di setiap zaman di mana orang itu hidup. Kathura fihi syurur was-sawarif. Zaman kita yang semakin banyaknya kejelekan-kejelekan. Kejelekan-kejelekan dalam prinsip hidup, gaya hidup. Kejelekan-kejelekan orang yang sekitar kita yang hidup. Yang senantiasa mengajak orang-orang atau kita sendiri kepada gaya-gaya hidup yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Katsrat fihi sawarif. Banyak perkara-perkara yang memalingkan kita dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ingat kepada tujuan kita hidup. Nah. Sehingga kita tidak ingat lagi terhadap tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita. Maka kata Syekh, fa'ainal aba, Ainal ummahat? Di mana ini orang tua? Di mana para kepala keluarga? Mana orang-orang tua dari kalangan ummahat? Para ibu. Ini keluarga bisa hilang seperti ini. Ainal aba? Wa ainal ummahat? Al-aba'u, kata Syekh melanjutkan, mashghuluna bidunyahum. Orang tua, bapak-bapaknya, mashghuluna bidunyahum. Mereka sibuk dengan dunia-dunianya. Pergi pagi, pulang sore, tidak bisa memperhatikan anaknya dengan sempurna. Mashghul. Sibuk. Gak bisa dia perhatikan dengan baik. Yalhatun. Subhanallah. Asy-Syaikh, kalau dikatakan kasar, tidak. Tapi beliau sangat tepat memilih kalimat yalhatun. Wara'ad dunya laylan wa nahara. Yalhatun. Ini sering dipakai juga untuk anjing yang sedang kehausan. Yalhath. Anjing itu kalau sudah diberi minum masih ngelel, apalagi kalau haus masih ngelel, menjulurkan lidahnya karena haus. Yalhat diterjemahkan juga dengan al-atosh, haus. Yalhat, lamun orang mareng haparanjuk, terengah-engah di belakang dunianya. Ketika melihat itu adalah sebuah keuntungan yang besar, seolah-olah seperti itu, dia bersemangat untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia ini. Apalagi ketika menjelang satu bulan lagi Lebaran, masya Allah, sudah tersiapkan silabus kurikulumnya, belanja ini, mudik ini, sekian pakwah ini hasil disiapkan. Yalhadun. Terlelah-lelah. Nah, kata saya. Wara'ad dunya laylan wa nahar. Siang malam terus. Tidak ada hentinya. Ketika siang dia bekerja, malam yang seharusnya istirahat, tadi sudah dapat hitungan-hitungan yang harus dia selesaikan agar besoknya dia dapatkan malam. Seharusnya dia beristirahat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat rencana bagaimana besok saya bisa mendapatkan keuntungan yang tadi. Ini makanya Syekh mengambil kalimat yalhatun. Dia selalu menjulurkan lidahnya. Harus segera dipasang. Jadi catatan ini nih, apa rapat nanti. Ini orang seperti ini enggak bisa, harus seperti ini nanti. Harus ada, iya, kalau masih seperti ini begitu. Baik. Kita lanjutkan. Wa yalhaduna wara'al majalis as-sahirah 'ala al-qili wal qali. Dan para aba ini, mereka senantiasa melelah-lelahkan dirinya di belakang al-majalis as-sahirah. Alal qil wal qal, kumpul-kumpul dalam rangka katanya begini ya. Ah, enggak, cenah begini, tapi dia mengatakan begini. Al qil wal qal, cenah cek eta cek itu gitu cek ita kieu, selalu menceritakan cek orang katanya dan katanya. Dia hanya menceritakan percakapan-percakapan orang lain, kemudian dia rumpikan dengan teman-temannya bergadah. Au ma ashaddu min dzalika, atau yang lebih parah dari itu. Sambil ngobrol katanya begitu-begini dengan menggeserkan benteng, kuda, raja, patih, atau dengan membandingkan kartu. Ashad min dzalika. Al-aba. Atau apalagi dengan membakar yang menjadi asap. Atau karena kita tidak seperti itu, menghabiskan kopi sampai satu satu kilo misalkan semalaman berkumpul alal qil wal qal. Kata Ustaz begini, begitu, begini. Ah enggak, yang saya dengar katanya begini, begini, begini terus. Wara al majalis as-sahirah alal qil wal qal aw ashadd min dzalik, kata Syekh. Wal ummahat, itu para abahnya, kata Syekh. Bapaknya seperti itu kelakuannya. Wal ummahat, sementara ummahat masghulatun bitajwali fis syawari' wat tajammu'at. Ibu-ibunya, para istri sibuk dengan jalan-jalan. Sibuk dengan pergi ke sana kemari. Sibuk di perkumpulan ini, perkumpulan itu, grup ini, grup itu, perhimpunan ini, perhimpunan itu. Organisasi ini, organisasi itu. Bihujjati ta'allum wa dirasati au bihujjatil wadhifah. Alasannya belajar, alasannya ngajar, alasannya kursus, alasannya ini kan tugas pekerjaan. Ibunya sibuk dengan seperti itu. Bapaknya seperti tadi, ibunya seperti tadi, kata Syekh. Wal aulad, kemudian bagaimana anaknya? Yurmauna imma 'ala al-murabbiyat wa imma fi duril hadana. Sementara anaknya dilempar saja. Anaknya dibiarkan saja. Imma 'alal murabbiyat. Mungkin dititipkan kepada para pengasuh. Wa imma fi duril hadana. Dur itu jama dari dar. Rumah-rumah penitipan, panti-panti asuhan. Rumah-rumah yang di situ katanya ada taman bermain, TK, hadana ataupun apa PAUD dan sebagainya. Titipkan. Kenapa? Karena dia punya bayi. Ripuh. Titipkan we, iya bade daftar TK atau napi PAUD. Margi iya susah. Gitu. Al-aulad yurmau. Anak-anaknya seperti itu. Sementara ibunya tidak juga bisa mengasuh. Nah, ka'annahum aitam, sehingga seolah-olah anak itu adalah anak yatim. Padahal bapaknya ada, ibunya ada. Tapi bapaknya pergi keluar kota, kemudian jadi konsultan dan pulangnya seminggu sekali. Ibunya pun seperti itu, dia punya perhimpunan ini dan perhimpunan itu, pekerjaan ini, pekerjaan itu, tidak bisa juga mengasuh anaknya. Karena humaitam, akhirnya anak-anaknya itu seperti seolah-olah sebagai anak yatim. Karena humluqata, kata Syekh, luqata itu asal apa? Asal katanya berarti temuan. Luqata temuan, barang temuan. Karena humluqata artinya seolah-olah mereka itu anak pungut. Anak pungut itu yang tadinya terlantar. Orang tuanya enggak ada, dia enggak ada yang ngasuh, akhirnya dia kemana saja jalan semaunya diri. Kemudian dia ketemu dengan orang ini dan orang itu, kemudian jadi orang-orang yang tidak seharusnya. Kemudian dipungut oleh seseorang yang menginginkan anaknya. Karena humluqata. Nas'alullah al-afiyah. Yurmauna fi duril hadana. Yang mereka itu biasanya kemudian dipungut dan kemudian dikumpulkan di rumah-rumah panti asuhan untuk dididik, untuk di asuh dan sebagainya. Kemudian Syekh mengatakan selanjutnya, ainal amanah ayyuhan nas, ainal amanah ayyuhan nas. Kalau begitu di mana amanah ini wahai manusia? Aina amanatul awlad alladhina fi a'naqikum? Di mana amanah-amanah anak kalian itu yang ada pada pundak-pundak kalian? Ittaqullah, kata Syekh. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memperingatkan kita sebelum kejadiannya kita, setelah kita dalam usia seberapa bulan dalam kandungan, setelah kita lahir. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tafsiran ayat ini adalah halimu auladakum wa adzibuhum. Didik anak kalian. Ajari anak-anak kalian umura dinihi wa dunyahu. Urusan-urusan dinnya dan urusan-urusan agamanya. Ittaqullah fa inna auladakum amanatun bi a'naqikum. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya anak-anak kalian itu adalah amanah di pundak-pundak kalian. Wa antum mas'uluna anhum. Sementara kalian akan ditanya tentang mereka. Hum ra'iyatukum. Anak-anak kalian itu adalah rakyat kalian. Tanggung jawab kalian. Ar-rajulu ra'in fi baitihi mas'ulun an ra'iyatihi. Seseorang itu adalah pemimpin di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Tidak akan lepas. Apalagi seseorang yang pernah bekerja di sebuah instansi. Dia pasti mempunyai satu laporan yang harus dilaporkan kepada atasannya sebagai pertanggungjawaban. Ini dalam urusan dunia. Dalam urusan pekerjaannya. Yang harus dipertanggungjawabkan kepada atasannya. Maka kehidupan kita ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seperti itu. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan hal ini. Di antaranya adalah hadis yang marfu' dari Abdullah ibn Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Fal amiru 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Beliau mengingatkan bahwasanya pemimpin di sebuah daerah, kampung ataupun negara yang dia bertugas untuk memperhatikan kebutuhan orang banyak, maka dia ini adalah pemimpin yang juga akan diminta pertanggungjawabannya. Dia harus memberikan pertanggungjawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Warrajulu ra'in 'ala ahli baiti. Dan seorang laki-laki, rajul ra'in 'ala ahli baitihi, dia adalah pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya, rumahnya. Wa huwa mas'ulun anhum, dan akan ditanyai tentang mereka. Kamu berani-beraninya mencari seorang perempuan untuk jadi istri, setelah itu kamu jadi orang yang bersuami istri, kemudian istri kamu dulu ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala apakah dia diberikan pemahaman terhadap agamanya, disadarkan bahwasanya rohnya itu adalah Allah, ilahnya adalah Allah. Apa bedanya kalau anda sebutkan roh adalah Allah, ilahnya adalah Allah? Apa maksudnya? Maksudnya adalah roh yang mengurusi kamu itu adalah Allah, bukan bos, bukan atasan. Yang memberikan rezeki, yang memberikan kecukupan, yang memberikan segalanya yang berkaitan dengan dunia kita itu adalah Allah Rabbul Alamin. Allah yang mengurusi Al-Alamin, alam dunia, alam akhirat, alam manusia, alam jin dan sebagainya. Allah adalah ilah kamu, artinya ilah adalah yang disembah. Kita ingatkan bahwasanya yang harus kita ibadahi adalah Allah semata. Nah, kita ingatkan. Apakah diingatkan? Kemudian diajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, kemudian dua orang anak, kemudian tiga orang anak, apakah anak-anak kita ini didekatkan kepada Rabb-nya juga? Disadarkan, diajarkan kepada ilahnya juga, kewajiban-kewajiban mereka kepada Rabb dan ilahnya ini. ataukah kita biarkan mereka sedapatnya mereka mendapatkan pemahaman-pemahaman hidup? Ataukah mereka dibiarkan dengan terpaan-terpaan fitnah, terpaan-terpaan syubhat dan kejelekan-kejelekan yang lain? Ataukah kita jaga mereka dari musuh-musuhnya seperti itu? Nah, mas'ulun anhum, kita akan ditanyai tentang mereka. Wa mara'atur rajul, dan istri dari seseorang tadi adalah ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi. Dia juga adalah pemimpin yang mengurusi rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Wa hiya mas'ulatun 'anhum, akan juga dimintai pertanggungjawabannya tentang mereka. Apakah anak-anak suaminya dijaga, dididik, diarahkan, diajari tauhid, diajari sholat, diajari akhlak dan sebagainya? Baik, khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Ajaran Rasulullah SAW yang mengantarkan seseorang untuk takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang mas'ul, yang ditanya itu, siapa yang akan bertanyanya? Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala alimun hakim, al-alimul khabir. Allah maha tahu. Allah maha mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluknya. Satu-satunya. Sebanyak apapun makhluk itu, tidak akan luput dari Allah Subhanahu Wa Taala penilaian terhadap mereka. Nah, mengajarkan takut kepada manusia, jadi tujuan pendidikan yang seperti apa lagi yang kita cari? Nah, selain pendidikan-pendidikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Syekh mengatakan, والذي يضيع رعيته متوعد بالوعيد الشديد يوم القيامة. Dan orang-orang yang menyia-nyiakan tanggungannya, rakyatnya, dalam hal ini adalah anak-anak kita, karena mereka adalah ra'iyah bagi kita, mereka adalah rakyat bagi kita, termasuk juga ibu-ibunya, mereka adalah ra'iyah kita, mereka adalah tanggung jawab kita. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa harus kita arahkan dan kita ajak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang itu menyia-nyiakan hal ini, kata Syekh, mutawa'adun bil wa'idis syadid yaumil qiyamah, dia terancam dengan ancaman berat pada hari kiamat. Hari kiamat yang tidak akan pernah ada ujungnya, tidak akan pernah ada selesainya. Allah Subhanahu Wa Taala mematikan seseorang, ini adalah dalam rangka untuk memulai kehidupannya yang sebenarnya. Nah, ingat bahwasannya kehidupan kita di sini adalah kehidupan yang sementara, yang tidak boleh kita menjadikan satu tujuan yang segalanya untuk kehidupan ini. Fil hadits sahih, kata Syekh, selanjutnya beliau mengatakan, fil hadits sahih, di dalam hadits yang sahih disebutkan, ma min ra'in yastar'ihi Allahu ra'iyatan thumma yamutu yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harrama Allahu 'alayhi al-jannah. Di dalam hadits sahih yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, dan ini pun dikutip dalam Sahih Muslim, yang kalimatnya adalah ma min abdin, bukan ma min ra'in, tapi ma min abdin. Dalam Sahih Muslim disebutkan dengan kalimat abd, tidaklah seorang hamba, seorang manusia, yastar'ihi Allahu ra'iyatan, yang Allah berikan tanggung jawab kepadanya, ra'iyah, yamut yawma yamut, kemudian pada harinya dia harus meninggal, meninggal orang ini. Ketika dia meninggal, ghashin li ra'iyatihi. Dia itu berbuat ghash. Ghash oleh Imam al-Imam an-Nawawi di dalam syarah kitab Muslim, beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ghash, kalau dalam perdagangan ghash sama dengan ghis, menipu. Di sini maksudnya ghashin ini adalah tadyi'ul huquq. Dia tidak memperhatikan hak-hak dari anak-anak yang mereka miliki. Nah, tadyi', dia sia-siakan, dia biarkan, dia terlantarkan. Dia tidak pegang anaknya betul-betul dari usia satu bulan atau satu hari sampai anak ini menjadi anak yang betul-betul bisa ngerti sendiri. Nah, maka ghosh termasuk tadyi'. Kita tidak memperhatikan hal-hal ini dari anak-anak kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mati dalam keadaan seperti itu, illa harramallahu alaihi jannah. Allah haramkan, Allah halangi orang ini untuk masuk ke dalam al-jannah. Sementara siapa di antara kita yang tidak berdoa setiap harinya untuk mendapatkan al-jannah? Hati-hati terhadap anak-anak kita. Jangan sampai mereka salah dalam mendapatkan pendidikan. Pendidikan itu kerap hubungannya, kaitannya dengan ilmu. Sementara kita sebagai ahlu sunnah sudah tahu bahwasanya ilmu itu yang dikatakan oleh para ulama apa? Nah, sementara ilmu yang dimaksudkan itu adalah ilmu yang berkaitan dengan agamanya. Nah, para ulama dikatakan inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Berarti ma'rifatul hidayah, ma'rifatullah, mengenal agamanya, mengenal urusan-urusan dinnya, ini ilmu. Yang dikemas dalam kalimat-kalimat pendidikan itu sebenarnya. Nah, ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Artinya kita harus benar-benar juga tahu siapa yang akan mengajarkan anak-anak kita ilmu itu. Siapa yang akan mendidik anak-anak kita itu. Jangan hanya kita sekedar melihat SPD, MPD, SAG, LC, DIPL, dan yang lainnya. Tapi kita harus betul-betul melihat amman ta'khudu nabinakum. Lihat siapa orang ini. Kita lihat dan kita pakai rumusnya para ulama. Ketika ada seorang yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya sammu rijalakum, kamu mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengatakan itu kepada kamu? Karena kamu bukan orang yang pernah ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ditanya oleh para ulama, Abdullah ibn Sirin ketika itu, Muhammad bin Sirin. Ketika dilihat ternyata orang yang menyampaikan qala Rasulullah itu adalah ahlu sunnah, baru dibawa. Ketika ternyata ada ahlul bid'ah, tidak dibawa. Ini rumus bagi kita ahlu sunnah. Bagaimana kalau yang mengajari anak kita itu adalah anak-anak yang masih melakukan ibadah-ibadah di kuburan, yang masih melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, yang bahkan tidak tahu apa itu bid'ah, apa itu sunnah? Bagaimana mungkin anak kita menjadi orang yang tahu tentang agamanya sementara dia pun tidak tahu tentang agamanya? Maka fanzuru amman ta'khuduna dinakum, kata para ulama. Perhatikan dari siapa mereka atau kalian akan mengambil agama tersebut. Nah, meskipun yang diajarkan itu adalah bumi berputar mengitari matahari, nah, atau bumi itu ada bulat ataukah panjang ataukah lonjong, nah, Maka semua itu harus kita perhatikan. Nah, dari mana mereka atau kalian mengambil agama tersebut. Al-Qadhi di dalam kitab syarah Al-Imam An-Nawawi dikutip oleh beliau mengatakan, وَقَدْ نَبَّحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الْكَبَائِرِ الْمُوبِقَةِ الْمُبْعِدَةِ عَنِ الْجَنَّةِ تَدْيِعُ الْحُقُوقِ غَاشٍ لِرَعِيَّةٍ. Kita menyia-nyiakan hak-hak anak kita dalam masalah ini. Di antara hak mereka disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari di poin yang ke-6 dan ke-7, bahwa hak anak-anak kita itu adalah al-inayah wal-ihtimam bita'limil ibn wal-bint ma yanfa'u fi dini wa dunia. Di antara hak-hak mereka itu adalah kita perhatikan dengan betul-betul perhatian terhadap pendidikan anak-anak tersebut, ya, yang bermanfaat bagi agamanya juga bagi dunianya. Di antaranya adalah menanamkan akidah yang sahihah, kemudian menganjurkan mereka untuk mengambil yang baik dan berteman dengan teman-teman yang baik, juga memperingatkan mereka dari kejelekan-kejelekan dan berteman dengan orang-orang yang jelek. Ini di antara hak-hak mereka. Juga membiasakan sholat kepada anak-anak. Kemudian di antara hak yang ke-7 yang beliau sebutkan, yakni dalam kitabnya Syekh Abdullah Al-Bukhari menyebutkan tarbiyatuhum ala makarimil akhlak. Mendidik mereka dengan pendidikan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Difahamkan bahwasanya akhlak yang mulia ini pertama harus dia lakukan kepada siapa? Kepada Allah, akhlaknya bagaimana? Kemudian akhlak baik terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhlak baik kepada orang tua, akhlak baik kepada sesama dan kepada tetangga dan kepada yang lainnya. Ini adalah hak-hak mereka. Jika seseorang menyia-nyiakan ini, kata Imam Al-Qadhi mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bahwasannya menyia-nyiakan ini adalah merupakan perbuatan yang termasuk kepada al-kabair. Al-kabair itu adalah dosa-dosa besar yang sejajar dengan syirik, sejajar dengan riba, sejajar dengan zina. Al-kabair, al-mubiqah, dia adalah sikap yang menghancurkan, menghancurkan kepribadian, menghancurkan akhlak, menghancurkan seorang muslim. Nah, al-mub'idah anil jannah, juga yang menjauhkan dari al jannah. Ini yang ngeri, ya. Ini yang dikhawatirkan sekali. Bahwasanya ketika kita tidak memperhatikan hak-hak anak dalam hal ini, maka kita akan terjauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah wala khawatirlah. Para ulama ketika mengutip tentang perhatian yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya dalam hal pendidikan yang bermanfaat untuk mereka, mereka selalu mendahulukan yang bermanfaat untuk mereka fi dinihi, dalam urusan agamanya. Karena ini adalah perkara-perkara yang hari ini, zaman ini, orang sudah tertabrak dengan fitnah-fitnah tadi, dengan syurur, kejelekan-kejelekan tadi, sehingga mereka lebih mengutamakan dunia daripada agamanya. Sementara dengan jelas dan masih tercatat pada hari ini, sejak diturunkannya Al-Quran sebagai ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu, dalam ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, وَبْتَغِي فِي مَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةَ. Cari dengan sungguh-sungguh oleh kalian, upayakan untuk didapatkan dengan maksimal oleh diri-diri kalian hal-hal yang menjadi bagian kamu di akhirat. Walakan sana sifat ulah poho karena bagian di dunia. Artinya kita jangan lupa, jangan sampai kita terjebak kepada prinsip-prinsip sufi yang malah meninggalkan dunia karena katanya demi mengejar akhirat, sampai akhirnya terjerumus mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu maksudnya. Artinya bahwasanya ada hak-hak yang juga oleh Islam sendiri diingatkan kepada kita, bahwasanya tubuh mempunyai hak, istri mempunyai hak, anak mempunyai hak. Hal-hal yang berkaitan dengan dunia kita ada hak yang harus kita tunaikan. Tapi intinya kita harus maksimal dalam masalah ma'atakallahu ad-daral akhirah, yang Allah berikan kepada kita bagian untuk akhirat. Ini yang harus diutamakan, ini yang harus dimaksimalkan. Sehingga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fattaqullaha mastata'tum. Nah, ada ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senada bahwa kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah semampu kita. Artinya bukan sabisana, tapi semampu. Kemampuan kita kerahkan seluruhnya sampai titik akhir kemampuan kita yang tidak lagi ada kemampuan dari diri kita untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib khon fi din wa akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika mendengarkan nasihat ini, sebetulnya yang paling tersentuh adalah saya pribadi. Oleh karena itu, dengan harapan ketika saya kembali ulas, saya transkrip suara beliau, kemudian saya sampaikan, mudah-mudahan ini pun menjadi sesuatu yang menggugah bahwasannya salahud dzurriyah, keturunan kita yang diharapkan kesolehannya, anak laki-laki yang soleh, kalau yang perempuannya menjadi solehah, itu tidak bisa diwujudkan dengan begitu saja. Kita biarkan anak, kita tinggalkan, kemudian tiba-tiba kita mengharapkan ketika anak sudah tumbuh besar, jadi. Seperti kita melak bonteng. Memang kalau kita melak bonteng, jadi bonteng. Melak cabai, jadi cabai. Tapi ingat, si lokal orang tua, melak goreng, melak hade, jadi hade. Bagaimana orang yang bertani? Enggak culeos. Ya. Diberikan pupuk, diperhatikan adakah penyakit atau tidak. Rumput-rumputnya kemudian disisir, dibersihkan. Sebelumnya juga dipaculi dulu. Kemudian dipilih juga bibit yang baik. Diperhatikan setiap bulan per bulannya itu agar mendapatkan hasil panen yang baik. Ini untuk dunia mereka. Ya. Kalau yang bukan tani, pekerjaannya wah soson-soson. Cek bos datang jam 7, pulang jam 4. Bahkan dilebihin biar bos agak menilai dengan yang baik. Kemudian ada tips-tips yang khusus gitu. Itu untuk dunianya. Hanya karena untuk beli sepatu padahal nanti rusak lagi, atau beli baju nanti usang lagi. Tapi kita punya anak yang akan kita panen. Sementara panennya itu kita enggak tahu, kalau maut itu sudah datang enggak pernah bilang dulu sama kita. Besok saya akan datang sama ente. Enggak ada. Kapan saja maut itu harus datang sudah. Sementara anak-anak kita mungkin masih kecil. Nah, dan kita tidak tahu bagaimana perkembangannya setelah kita meninggal. Apakah anak itu nanti akan terbawa dengan kejelekan-kejelekan? Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataukah dia seperti yang kita titipkan kepada ibunya? Anak ini harus dididik dengan akidah yang benar, akhlak yang mulia, urusan-urusan agama yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita meninggal pun, ibunya sudah tetap dengan amanat dari seorang sang suami. Sehingga dia jaga amanat itu, kemudian anaknya terus dididik. Sehingga ketika datang calon suami yang lain, dilihat apakah dia sama dengan suami saya yang dulu atau tidak, mengamanatkan kepada urusan-urusan agama. Ataukah dia akan membawa dia kepada urusan-urusan dunia yang akan melupakan terhadap urusan-urusan akhirat. Ikhwanatuddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita merasa takut kalau kita didekatkan kepada agama akan hilang dunia kita. Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita masih seorang yang punya keyakinan dalam hati ini terhadap firman Allah, terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran yang mengatakan, walau amana ahlul qura lafatahna alaihim barakatin minas sama wal ardh, walau amana ahlul qura, lau anna ahlul qura amanu wattaqu, kalau seandainya penduduk qura, penduduk satu daerah, satu negara, satu kampung, atau qura yang kecil, penduduk sebuah rumah, amanu wattaqu, betul-betul beriman kepada Allah, beriman terhadap rububiyatnya, beriman terhadap uluhiyatnya, asma dan sifatnya, beriman kepada al-jannah wal-nar, beriman kepada al-hayah wal-maut, beriman kepada apa yang harus dia imani, kemudian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia jalankan perintahnya, dia sabari perintahnya, dia jauhi larangan-larangannya, dia jaga dirinya dari murka-murka Allah subhanahu wa ta'ala, lafatahna. Syarat, jawab syarat yang pertama. Artinya ini adalah merupakan sebuah kepastian. Jan tamat saum 100.000. Kira-kira kita main-main atau beneran kepada anak kita seperti itu? Nah, kalau kita bukan sebagai seorang pendusta, ya, pasti itu adalah benar. Ente tamat saum sebulan 100.000 di bapak, 100.000 di umi. Itu adalah janji yang benar. Bagaimana kalau anak misalkan, wadul. Bohong, dusta. Kita gak enak dengan anak seperti itu. Padahal kita betul-betul dalam hati ini. Artinya kita ingin anaknya percaya. Dan ketika anak melihat, apa kita melihat anak itu yakin dengan kita sebagai orang tuanya, masya Allah, dengan melihat kepercayaan kita terhadap anak ini ada kepercayaan kepada kita, kita merasa besar hati, masya Allah, berarti anak itu percaya dan yakin memang kita adalah orang tuanya. Dan kita pun tidak main-main dengan kalimat ini. Kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah bisa dibandingkan? Tidak. Kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tadi, kalau kalian beriman, kalau kalian bertakwa, lafatahna, kami akan bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Apakah kita akan mengatakan wadul kepada Allah? Na'udzubillah, astagfirullah. Yakin, itu adalah keimanan yang harus kita tancapkan kepada kita dan kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Dan seorang istri harus betul-betul yakin kepada apa yang diucapkan oleh suaminya ketika yang dikutipnya adalah ayat Al-Quran. Jangan terpengaruh dengan orang-orang fasik dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika suaminya mengutip ayat Al-Quran, rizki itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala sudah tentukan ketika dalam rahim. Tapi kan kata fulan, sebulan itu harus 10 juta, Bi. Belum untuk biaya anak kita ini. Belum untuk bayar listrik. Belum untuk ini dan itu misalnya. Atau alasan-alasan yang lainnya. Ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Quran dari suami kita, kemudian kita mendengar kalimat-kalimat dari orang-orang fasik, orang-orang kafir yang senantiasa sehari-harinya dengan dunia, ini adalah sebuah dosa yang besar. Maka takutlah wahai para wanita. Ketika dibacakan Al-Quran, maka ambillah kalimat-kalimat Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Hadid, maka ambillah kalimat-kalimat itu. Karena itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jika kalian mau beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la fatahna, kami, siapa kami ini? Allah. Kami akan bukakan barokah. Barokah ini adalah satu hal yang gaib, yang kita tidak akan tahu bentuknya seperti apa, banyaknya seperti apa. Kita hanya boleh dan disarankan, bahkan diharuskan untuk mengharapkan barokah-barokah. Nah, as-sama wal ard akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka tidak ada alasan untuk kita goyah dalam menghadapi sebuah keyakinan yang diajarkan oleh Islam dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan untuk kita untuk tidak yakin, untuk tidak mantap untuk mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita. Tidak ada alasan untuk kita untuk setengah-setengah dalam melaksanakan apa? Dalam melaksanakan petunjuk-petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah mencontohkan setengah-setengah dalam mengamalkan perintah-perintah Allah. Tidak ada setengah-setengah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin. Nah, sebagaimana keyakinan para nabi-nabi yang dulu, bahkan dari istri-istrinya. Kita ingat kepada kisah Nabi Ibrahim yang meninggalkan istrinya, siapa? Sarah dengan Ismail kecil waktu itu alaihi wasallam. Dalam sebuah yang min ghairi dzar'in, di sebuah lembah yang tidak ada hijau-hijau kayak gini. Ini tanah dipacul itu sok korek gerak. Wih, guys, ayam. Tadi nama daun disimpan di dinya teh. Gitu. Kacangan hiji ayeuna jigena aya nu geus ada dapur mah sabar hiji gitu. Coba. Lihat. Waktu itu min ghairi dzar'in, tidak ada tanaman, tumbuhan ditinggalkan di situ. Nabi Ibrahim pergi saja. Sarah istrinya, Hajar istrinya, sampai melongo. Artinya kaget, ini gimana? Dipanggil berapa kali tidak menyanggut. Dipanggil berapa kali tidak melirik, tidak berhenti, tidak menoleh. Sampai mengatakan, Allahu amaraka hadza. Allah yang memerintahkan seperti ini. Baru beliau menoleh. Nah, bagaimana kata istrinya? Idzan, kalau Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan seperti ini, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Pergilah. Subhanallah. Dan kenyataannya, siapa di antara kita yang belum meneguk air Zam-Zam? Ketika meneguk air Zam-Zam, kalian harus teringat bahwa itu adalah keajaiban Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah amaraka hadza. Itu seharusnya seorang istri menjawab suaminya, ajari ini istri-istri kita untuk setia ingat kepada kalimat ini. Ketika kita mengajak apapun, istri kita agar mengatakan Allah amaraka hadza, Allah yang memberikan seperti ini, kita jawab iya. Mau beriman? Naam ya abi. Tayyib, Allah bersama kita. Harus yakin anak-anak kita agar menjadi orang yang terjaga dengan orang tuanya. Nah, kalau misalkan masih mendengar ucapan-ucapan yang lain, kalimat-kalimat Al-Quran yang kita kutip, kalimat-kalimat hadis yang kita kutip, masih terkalahkan oleh fulan, alan. Bagaimana kita akan mewujudkan keimanan ini? Bagaimana kita akan mengundang barokah ini? Bagaimana kita akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau masih kita tidak memiliki keyakinan yang penuh dalam hati kita? Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan ketika ana kutip kembali kalimat Syekh yang beliau ambil pemahamannya dari Al-Qur'an dan Sunnah dan salaful ummah ini, mudah-mudahan ini menjadi penggugah bagi kita. Nah, juga para istri yang hadir saat ini, maka kepada mereka yang tidak hadir, maka hendaklah kita sampaikan hal ini. Terlalu banyak contoh-contoh daripada nabi kita sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan laqad kana lakum fihim uswatun hasanah, dalam kehidupan para Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sungguh ada contoh qudwah yang baik untuk kalian. Yani liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah, bagi yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah dan hari akhir. Jika kita itu tujuannya, maka lihatlah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah istri Nabi Ibrahim yang ditinggal di padang Sahara yang tidak ada kehidupan. Kita masih diajak kepada sebuah kampung yang di situ ada teman kita, ada sumber kehidupan, kerja pun masih iya, tidak ada yang dirobah sekalipun. Apakah keyakinan itu sirna? Semestinya kita akan mengatakan lagi, Allah amaraka hadha ya zawji, ya habibi, naam ya habibati, naam saya. Yang memerintahkan aku itu adalah Allah melalui ayat yang saya baca. Ini. Nah. Fanatuddin rahimani wa rahimullah wa la khawati fillah hafidhukumullahu jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan keluarga kita dari syubhat, syahwat, fitnah yang akan merubah, yang akan menghilangkan atau mengganggu keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah kepada kita serta pertolongan kepada kita untuk menjalankan sebuah pendidikan ini, ya. Karena anak ingatkan kembali bahwasannya keberhasilan pendidikan anak-anak kita bukan karena anak yang nantinya akan ngajar, bukan karena modul yang kita ambil dari asatidzah yang dekat dengan para ulama, bukan pula dengan kegigihan kalian antum ketika anak perlu untuk rapat datang sini, ketika anak perlu untuk ini dan itu antum juga siap. Bukan hanya itu sebagai pendukung keberhasilan anak-anak kita dalam pendidikan, tapi tentunya adalah taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Jika taufik ini terundang, maka kebaikan itu akan datang. Masalahnya harus kita ingat, apa yang akan mengundang taufik ini dan apa yang akan menghalangi taufik itu. Ketika kita tahu yang mengundangnya, kita harus laksanakan jalan-jalan tersebut, proses itu. Dan ketika kita tahu yang akan menghalangi taufik itu datang, maka kita harus bisa-bisa menjauhkan hal itu dari diri kita dan keluarga kita, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan terus memberikan taufik, hidayah, bimbingan, arahan, penjagaan dan sebagainya yang kita perlukan sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-afu minkum, dari kesalahan-kesalahan kata yang keluar dari diri anak itu murni dari kejahilan anak, dan anak mohon maaf serta istighfar, mohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan tersebut. Dan yang benarnya tentunya itu adalah semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tentunya harus kita ambil dan harus kita pahami dan kita amalkan serta kita jaga sampai kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi kebaikan khususnya untuk Anda sendiri yang menyampaikan, dan umumnya untuk teman-teman sekalian. Kita cukupkan sampai di sini. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.